Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qabil qayyim rahimahullahu ta'ala faslun wa sallama sallallahu alaihi wasallam min rak'ataini bi ihda salatai al-ashi. Rasulullah SAW pernah salam setelah dua rakaat. Ini berdua rakaat beliau sudah salam di salah satu dari dua salat asyi, yakni imam zuhur wa imam asar. Beliau lupa dua rakaat langsung salam. Sumatakan lama sumatam maha. Selesai salam beliau sempat berbicara, kemudian beliau menyempurnakannya lagi. Suma salama, kemudian salam. Suma sajadah sajadataini, pada salam. Kemudian sujud dua kali, sujud sahwi setelah salam. Oleh kalam setelah berbicara. Masyhur hadis-hadis dilihat apa? Dilihatain. Yukabiru hini sujud, suma yukabiru hini arfa. Ya, ketika sujud beliau takbir, ketika bangkit sujud juga takbir. Ya, bila lupa, ini salam sebelum selesai salat, baru dua rakaat sudah salam pada salatnya salat maghrib atau salat isya, maka sujud sahwinya pada salam. Ini hadisnya, Rasulullah lupa salat dua rakaat ketika zuhur atau asar karena lupa. Salam dulu, sempat salam, sempat berbincang-bincang, kemudian diingatkan, beliau lanjutkan dan sujud setelah salam. Salam, kemudian sujud dua kali. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzakara Abu Dawud wa Tirmidzi anna Nabi sallam shalla bihim. Rasulullah SAW mengimami mereka pas saja ada sajdatain, beliau sujud dua kali, summa tasyahada, kemudian tasyahud, summa salam. Tapi ini ziyadah, tambahan tasyahud itu syahadah. Ya, ini penting diingat, ziyadah adanya tasyahud setelah sujud sahwi itu ziyadah syahadah. Tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi. Tambahan lafaz tasyahud setelah sujud sahwi itu dhaif, syahadah. Nah, maksudnya biasa Hasan Gharib, tapi tadi ada bahan ziyadah tasyahud itu syad. Qala Allah Ta'ala wa shalla yawman fa sallama wa sarafa. Pada satu waktu beliau juga salat, kemudian salam sebut di salatnya, ya berpaling dari tempat salatnya, padahal waqad baqiya min as-salah raka'ah. Masih tersisa satu rakaat lagi, belum selesai. Padahal kalau telah bin Ubaidah, maka telah berbeda pun mengajar beliau untuk beritahu. Kalau nasi itu minas sholah, rakaat. Kau tadi lupa satu rakaat sholat. Para jangan pada hal masjid. Iya, beliau pun kembali masuk ke masjid. Wa amar bila dan faqamah sholah, beliau menyuruh bila untuk qomat lagi. Wasallah linnas rak'atan. Kemudian salat satu rakaat. Menambah yang tadi. Dzakar Imam Ahmad rahimahullah dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan tadi berdasarkan hadis riwayat tadi, sujud sahwinya ba'da salam. Ba'da salam. Qala Jibril pernah beliau salat zuhur khamsan. Salat zuhur khamsan, lima rakaat. Fakila zida bis salat. Salat telah ditambah rakaatnya. Qala wa madzak? Kata Rasul, apa itu? Qalu shallaita khamsan. Kata beliau, ada apa? Kata para sahabat, engkau salat lima rakaat. Qala fasajada sajdatain. Boleh bersujud dua kali ba'da salam setelah salam ataupun ada. Ini juga Bukhari. Kemudian wasal asar salasan. Salat asar tiga rakaat. Semua dah dalam manzilah. Kemudian sudah masuk ke rumahnya. Ya tentunya kamar beliau, isi beliau dekat masjid, samping masjid. Badakar hunnas, maka para sahabat pun mengingatkan bahwasanya salat kurang satu rakaat. Fakharaja fasallabihim rak'ah. Walaupun keluar, ia melanjutkan salat satu rakaat lagi, summa salama. Kemudian salam, summa sajjal sajdatain, kemudian sujud dua kali, summa salama. Ini juga dalam Sahih Muslim. Sehingga bahadu majmu'u ma khufiyat anhu sallallahu alaihi wasallam sahwi fi shalah. Inilah sekumpulan apa yang terjaga riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang lupanya beliau dalam salat. Wa huwa satu mawadi', yaitu lima tempat. Iya. Yang pertama adalah hadis Abu bin Buhaina. Yang kedua adalah hadis tadi Rasulullah SAW ada hadis dulu diadain yang Rasulullah salat dur terasa dua rakaat sempat salam kemudian sempat berbicara ngobrol. Ya yang ketiga hadis tadi Talha bin Ubaidillah yang mengajar Rasulullah SAW. Yang keempat hadis beliau salat asar lima rakaat. Dan yang kelima salat asar mengasar duhur lima rakaat. Yang keempat, yang kelima beliau salat asar tiga rakaat, itu lima. Qala qatadam mana sujuduhu, dan sujud beliau dalam lima kejadian tadi, bibadi qabla salam wa bibadi ibadah. Di sebagian kejadian beliau sujudnya sebelum salam, dan sebagian lagi beliau sujudnya pada salam. Sehingga para ulama berselisih. Kata beliau, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i menyatakan kulluhu qabla salam. Kata beliau, semua sujud sahwi itu sebelum salam. Sebaliknya Abu Hanifah berkata, kata beliau, kuluhu ba'da salam. Semuanya sujud sahwi itu ba'da salam. Salam dulu, kemudian sujud sahwi. Itu salam lagi. Waqala Malik rahimahullah, ta'ala Malik rahimahullah, kulu sahwin karena naqsar fi shalah. Kata beliau, kalau semua ya kejadian lupa dalam salat itu lupa dalam, sehingga nuqsan menjadikan kurangnya satu gerakan salat, baina sujudahu qabla salam. Kalau lupa satu gerakan salat, maka sujudnya qabla salam, seperti lupa tasahud awal misalnya. Wa kullu sahwin kana ziyadah fi shalah, adapun semua lupa dalam salat yang menjadikan dia menambah salat, nambah satu rakaat, nambah satu gerakan salat, baina sujudahu ba'da salam. Jadi kalau nuksan kurang melakukan amalan salat, maka sebelum salam. Kalau nambah-nambah salat yang tidak sengaja, maka ba'da salam. Nah, wajitama sahwan ziyadah wa nuksan. Kalau ternyata kejadiannya berapa kali? Ya, ada lupa melakukan yang harus dilakukan dan menambah sesuatu yang tidak harus dilakukan. Berkumpul padanya dua sebab, ziyadah dan nuqsan, maka fasujudu lahuma qabla salam, maka sujud untuk keduanya itu dilakukan sebelum salam. Cukup dua rakaat sebelum salam untuk kesalahan-kesalahan yang ada. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Umar ibn Abil Barr rahimahullah, hadza madhhabuhu la khilaf anhu fihi. Inilah madhhab Malik, tidak ada khilaf dari beliau tentang masalah ini. Dalam madhab ini, kalau saja ada ahadun indahu lisahwihi bihdi fidharik, fajilah sujud kullahu ba'da salam, au kullahu qabla salam, lam yakun asyai. Tapi Imam Malik rahimahullah, walaupun menyatakan seperti tadi, dirinci, kalau nuksan sebabnya, maka qabla salam, kalau ziyadah, itu ba'da salam, kalau terkumpul dua sebab, nuksan dan ziyadah, maka iya qabla salam. Itu kata beliau, Namun kalau seandainya ada orang sujud sahwinya berbeda dengan itu, ya dia sujud semuanya pada salam, si sahwinya semua pada salam, atau dia sujud semuanya qiblat salam, lam yakun ala syai, kata beliau tidak apa-apa, tidak masalah, tidak mengapa. Li'annahu indahu min bab qada'il qadhi bijtihadi, kan menurut Imam Malik ini adalah bab keputusan qadhi dengan ijtihadnya. Ikhtilaf fil athar marfu'ah, karena berbeda-bedanya athar yang marfu' dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wassalaf, juga berbeda-beda pendapat salaf min hadhihi ummah fi dzalik. Sehingga walaupun beliau berpendapat qala nuqsan, ya dalam masyarat, dalam mengamalkan yang wajib dia kurang, maka qiblat salam. Kalau melebihi, menebihkan satu rukun atau lebih dengan tidak sengaja, maka ibadah salam. Tapi kalau ternyata ada orang sujud sahwinya terus menerus ibadah salam atau qiblat salam, betul-betul tidak mengapa. Kalau Imam Ahmad rahimahullah yang sudah saya singgung tadi kemarin, bahwa asram semitu Ahmad bin Hanbal yus'alu an sujud sahwi, Imam Ahmad ditanya tentang sujud sahwi qiblat salam atau ba'dah, apakah sebelum salam atau ba'dah salam. Kata beliau, fi mawadi yang qiblat salam wa fi mawadi ba'dahu, kama sallan Nabi sallam hina salam sunnatain sebelum sajadah ba'dah salam. Ada hadis Abi Harah fi sadadain. Kata beliau, ada yang dilakukannya sebelum salam, ada dilakukannya ba'dah salam. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya, ya ikut bagaimana Rasulullah melakukan. Nabi SAW salam ketika beliau baru selesai dua rakaat. Ini hadis sejadah. Kemudian ketika diingatkan, beliau pun melanjutkan. Semua sajadah, ba'da salam dan sujud sahwinya beliau ba'da salam. Tadi hadis sejadah. Wa man sallama min salat, terus barang siapa yang salam dari sholatnya baru tiga rakaat, juga tadi kejadian Rasulullah SAW, maka sajadah ayatan ba'da salam. Al-Hadith Imran bin Husain, berdasarkan hadith Imran bin Husain yang tadi kita baca. Qala wafit tahari yasjudu ala ba'da salam. Al-Hadith Imran bin Husain. Tahari itu maksudnya kalau seorang ragu, ragu dalam sholatnya. Ini sudah dua atau baru satu, atau baru sudah tiga atau baru dua, ragu. Maka dia hendaknya ya taharrus shawab. Pilih, cari yang menurut dia lebih rajih, lebih menurut dia lebih kuat. Kalau dia punya pilihan, ini tanpa tahari. Ya, dia luar kedua dua atau tiga, tapi punya dhanul ghalib sudah tiga. Lanjut sesuai dengan dhan dia. Kemudian sujud sahwinya ba'da salat. Al-Hadith Ibn Mas'ud. Wabil qiyam isnatain, kalau dia bangkit di dua rakaat pertama, iya, tidak sujud sahwi, ya sujud qiblat salam, maka dia sujud qiblat salam, sebagaimana hadis Ibn Buhaynah. Wabil syak yabni al yakin wa sujud qiblat salam. Kalau seorang ragu, nah sekarang bedanya dengan tadi, kalau tahari itu dia punya dhan. Ini ragu dan sama sekali tidak punya yang condong mana lebih kuat. Dia lupa dua atau tiga. Sudah dua rakaat, sudah tiga rakaat atau berdua rakaat. Dan tidak ada dhan yang dia miliki. Pokoknya mungkin bukan ini. Tidak punya pilihan beliau. Kalau seperti ini maka ia bin al-yakin, dia lanjutkan sholat al-yakin, yakni al-akal, dengan berdasarkan terendah rakaatnya, dua atau tiga ya, tapi tidak punya pilihan, maka yang yakin itu dua, dia sudah dua, yang tiga masih ragu, maka lanjutkan dengan dua di atas yakin yang terkecil. Kemudian yasjudu qiblat salam, sujudnya qiblat salam. Ada hadis Abi Sa'id al-Khudri dan hadis Abdurrahman bin Auf. Ya, intinya Imam Ahmad rahimahullah menyatakan ikuti sebagaimana yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup nanti soal lanjutkan.